Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, naqra al hadis. قال الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأصفهاني رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi." Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak dari mereka bersolawat kepadaku. Nah, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Barakallahu fikum. Syekh Nuthaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna inna awlan nasi bi, ay akrabuhum minni wa awlahum bi syafa'atin. Nah, yaitu artinya adalah manusia yang paling dekat denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aulahum bi fi syafa'ah, dan yang mereka yang paling mendapatkan syafaatku. Nah, yang paling dekat denganku di hari kiamat dan yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku. Nah, siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak dari mereka bersolawat untukku, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan. Di sini ada faedah. Yang pertama adalah istihbab naam kasratus shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, disukainya untuk banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat, ya. Nah, di pembahasan tentang solawat ini perlu kita ketahui, yang pertama bentuk solawat, ya, agar kita tidak terjatuh kepada orang-orang yang salah dalam bersolawat. Nah, bentuk solawat disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ada sekitar 7. Ya, di dalam kitab solat Nabi, ya, sifat solat Nabi, kitab sifat solat Nabi, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kurang lebih ada 7 lafad, ya, 7 model solawat. Nah, yang pertama, yang paling masyhur, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yang diistilahkan dengan solawat Ibrahimiyah, yang antum baca di solat-solat antum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hakadha. Nah, ini solawat yang masyhur. Nah, indah sahabah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, di depan para sahabat dengan solawat ini. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Albani yang paling pendek, yang paling ringkasnya, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, atau Allahumma salli wa sallim alaih. Ya. Dan bisa dilihat nanti di sifat solat Nabi, kurang lebih ya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Bukan solawat-solawat yang dibuat-buat, ikhwan. Ya, ada solawat bajar. Bukan, ikhwan. Ya, atau salamun alaika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nabi salam alaika. Itu kan? Yang biasa diiringi rebana itu. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Nah, bukan ikhwan. Ya, bukan ini. Ya. Apalagi dibaca dengan diiringi, nah itu tadi. Alatul musiqah, alat-alat musik. Nah, sekarang sudah modern. Kalau dulu hanya dengan rebana, ya. Nah, kalau sekarang sudah canggih, pakai gitar, pakai drum, nah, pakai apa namanya ini? Apa namanya ini yang ada sticknya itu? Biola. Biola? Bukan. Apa ya? Biola ini. Iya. Nah, macam-macam. Ya. Barakallahu fikum. Bukan, ikhwan. Ya. Ada sekian versi sekarang. Ya. Versi Habib Fulan, versi Syekh Fulan, nah, mengeluarkan album solawat versi Habib Fulan punya. Nah, dan nanti ada solawat lagi versi ya Ustadz Fulan, nah, Syekh Fulan. Ini bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal solawat ini ibadah. Solawat ini adalah ibadah. Dan namanya ibadah tidak boleh datang dari selain dari Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Harus. Nah, ibadah itu tauqifiyah. Sudah ada paket syariatnya. Tidak boleh dibuat-buat. Oh ini bagus ini, kita buat solawat. Ya? Tidak boleh. Nah makanya kita harus tahu. Jangan kemudian, oh ini. Kita diperintahkan untuk banyak bersolawat. Nah, kemudian, ya, menghafal solawat-solawat yang bid'ah. Nah, sampai sekarang ada, momen-momen khusus, ya, Banyumas bersolawat. Wah. Nah, Kota Klaten bersolawat. Wah, sering, paling sering. Solo bersolawat. Nah, ternyata mendatangkan seorang yang mahir bersolawat. Ya. Nah, dari keturunan Alawiyin, ya, Arab. Nah, Habib. Ya. Oh, namanya orang Arab itu kalau melantunkan Arabi ya ikhwan, kalamul Arabi fasih. Ya. Untuk urusan kayak gitu, wah, jagonya. Nah. Ya. Ini. Allah musta'an. Bukan ikhwan, ya. Tapi bersolawat seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beberapa faedah yang tadi kita sebutkan, yang pertama makna awlan nas bi, artinya adalah akrabuhum ilayya wa ahaqquhum bisyafaati, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat dan yang paling berhak dari mereka untuk mendapatkan syafaatku. Nah, jadi dengan banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan didekatkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa ahaqquhum bisyafaatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhak mendapatkan syafaat Nabi. Nah, dengan bersolawat. Dan disebutkan dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nah, ketika Rasulullah ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat, Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya, muwahhid, seorang yang bertauhid. Ini yang paling ya berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlut tauhid. Nah, mukhlisina lahuddin, yang mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah azza wajal. Kemudian yang kedua di antaranya ini, hadis memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya balasannya adalah berhak mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sana ada hadis Jabir bin Abdullah, termasuk yang paling dekat dengan Nabi, ahsanukum akhlaqon. Nah, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah ikhwan. Ini ana sering mengingatkan kepada antum. Ya ikhwan. Al-adab. Akhlak. Ya. Nah. Terus. Ya. Diupayakan. Diupayakan. Diusahakan terus menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya, su'ilah, nam aktsarun nas yudkhiluhumullahul jannah, Nabi pernah ditanya ya, siapa yang banyak masuk ke dalam surga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masih ingat hadisnya ikhwan, taqwallah wa husnul khuluq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Disebutkan takwa sendiri, akhlak sendiri. Ya, walaupun para ulama menyebutkan al-akhlak itu ada dua. Adab itu ada dua. Al-adab ma'allah wal-adab ma'a ibadillah. Adab akhlak seorang kepada Allah azza wa jal, dan adab atau akhlak seorang kepada sesama makhluknya. Sehingga ketika Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taqwallah wa husnul khuluq, ya, takwa Naam intithalul awamirillah wajtinabi nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini takwa secara umum seperti itu. Kemudian naam wa ahsanuhum akhlaqan. Yang paling bagus akhlaknya, bagaimana akhlak dia ya ketika dia bertutur kata nah lembut, kasar, ya jara atau badi, corok omongannya, ya kotor omongannya. Nah ini ya jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara akrab enam akrabun nas bi yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqan. Siapa yang baik, paling bagus akhlaknya dari kalian. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di dalam hadis itu juga disebutkan mereka-mereka yang lembut, yang tidak kasar, yang tidak sombong, nah, yang memiliki akhlak yang mulia. Ini dekat dengan majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ana ingatkan ya untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan di dalam banyak hadis waktunya, tempatnya ya. Nah, ada waktu-waktu khusus seperti hari Jumat ya. Secara umum hari Jumat. Nah, atau malam Jumatnya ya. Kemudian di majelis-majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, di rumah-rumah Allah ya. Baik. Kemudian ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita bersolawat. Nah. Disebutkan minas sunnah di anam dari sunnah tentang al-hasu 'ala shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadis Husain bin Ali. Husain bin Ali, sibtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husain. Qala al-bakhil man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, bahkan disebutkan lafaz akmalul bakhil. Yang benar-benar bakhil tulen. Ya. Pelit tulen. Nah. Yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang disebut namaku tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diam aja. Ya, kalau disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam antum jawab. Ya. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma shalli ala wasallim alaihi. Nah. Itu yang paling pendek, yang paling singkat. Allahumma shalli wasallam alaihi. Kemudian disebutkan juga kenapa dikatakan kamilul bakhil yang tulen, ya, orang yang pelit tulen, bakhil tulen, bukan orang yang punya banyak harta kemudian tidak pernah dia berbagi dengan saudaranya, bukan, ya, walaupun dia juga bakhil, tapi yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassa kamilul bakhil, nah, yaitu yang tadi. Man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disebut nama nabi tetapi dia tidak bersolawat atasnya. Ma kaunil ajr 'aziman, padahal pahala yang akan dia dapat besar, ya. Nah. Kemudian disebutkan dalam nah, riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahima anfin rajulun dzakartu indahu dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, rahima anfin. Rahima anfin itu kalau antum tahu hewan, ya, bahimatul an'am seperti apa namanya unta, sapi, ya, ditusuk hidungnya, apa namanya, diikat hidungnya itu. Nah, itu maksudnya di sini celaka, ya, halak, celaka. Seorang yang ketika aku disebut, ya, di sisinya dia tidak bersolawat atasku, ya, celaka. Ya, namanya celaka ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin dia di majlis itu tidak pernah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluar dari masjid mendapatkan musibah. Nah, kita tidak tahu. Ya. Ini qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, celaka orang yang disebut namaku di sisinya, walam yusalli alai, dia tidak bersolawat atasku. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan ja'a fi Muslim, riwayat al-Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat atasku sekali, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, al-jaza min jinsil amal bal bikathir, balasan dari seorang hamba yang beramal tetapi balasannya lebih. Dia beramal dengan membaca satu solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat 10 kepadanya. Nah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asran. Nah, fa fil hadis fadilah azimah al-kabirah liman shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah. Nah, bahwa Allah Ta'ala yujazihi min jinsi amalihi walakinnahu akthar wa afdal. Balasan bagi seorang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dari apa yang dia amalkan tadi, ya. Walakinnahu akthar wa afdal. Lebih banyak dan lebih utama. Nah, dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan balasan solawat dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya 10 kali. Akthar wa afdal. Lebih banyak dan lebih utama. Solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, bagaimana dengan sekarang banyak ramai orang-orang membuat apa namanya perkumpulan, ya, majelis-majelis solawat, ya, majelis solawat, nah, ya, ada kostumnya sendiri, nah, ya, jadi ada sablonannya, apa namanya, grupnya, nah, grup solawat apa gitu kan, nah, ada grup solawat ini, dan lengkap dia punya apa peralatan. Anunya, apa namanya, rebana dan macam-macamnya. Nah, nanti dilombakan, ya, ketika menjelang apa namanya Rabiul Awal, nah, diadakan musabaqah atau perlombaan, nah, solawat atau hadrah, nah, daftar, nah, nanti ketika dia menang, nah, dipakai acara-acara, ya, penting, misalkan. Bukan seperti ini, kawan. Ya, ibadah diperlombakan seperti itu. Nah, apalagi ibadah yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani ya bahwa salawat itu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat tidak pernah bersolawat dengan menggunakan alat-alat perbana, musik, itu enggak pernah. Ya. Maka ana sampaikan kepada seluruh ikhwah wal akhwat ya, dihindari ya. Walaupun ada khilaf ya, ketika nanti hari raya boleh menabuh rebana, tinggalkan. Nah, ya. Tinggalkan. Nah, ambil qaulur rajih indal ulama. Jangan kemudian kita bermudah-mudahan. Ya. Oh boleh, ambil yang ya, khilaf-khilaf yang marjuh. Nah, ya. Jangan, ambil yang kuat. Ya. Kalau kita bermudah-mudahan mengambil, oh ini ada khilaf boleh. Ya. Di sana uzur. Nah, juga enggak usah. Ya. Lebih selamat. Ya. Lebih selamat, ikhtiyatan. Di annal ibadah ya, karena ini perkara ibadah. Baik, kemudian disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nah qala innallaha wa malaikati nah yusahina yablughuni an ummatis salam. Wa fihi dalil ala anna salam ummatahu yablughuhu sallallahu alaihi wasallam minal ba'id anhu kama yablughuhu minal qarib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nah, menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Semua dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersolawat dan salam, maka malaikat itu membawa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ba'id anhu kama yabluhu minal qarib, baik yang jauh maupun yang dekat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjadikan kuburannya sebagai aib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qabri an taj'ala aidan. Melarang untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai aib, perayaan yang didatangi bolak-balik. Nah, enggak boleh. Ya, karena cukup siapapun yang jauh ya, bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan tidak boleh saddur rihal apa? Li ajli ziyaratil kubur an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saddur rihal mengadakan perjalanan safar untuk tujuan ziarah kuburan Nabi. Setelah dia ya mengikuti ziarah kuburan Wali Songo, nah kemudian ikut ziarah kuburan Nabi. Loh, bukan umroh yang dia utamakan, ziarah kuburan Nabi. Nah, tidak boleh sampai niat ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan safar. Ya, tidak boleh. Nah, baik. Itu kuburan Nabi, Ikhwan. Tidak boleh. Apalagi selain Nabi. Nabi melarang untuk menjadikan aib, ya. Kemudian dengan dia bolak-balik datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahinya, dilarang. Nah. Apalagi selain dari Nabi, min babil aula. Kemudian disebutkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. Ini perintah. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Nah. Ya. Wahai orang beriman, berselawatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallimu tasliman dan sampaikan salam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam. Faidah dari seorang yang berselawat disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di antaranya sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Aulan nas bi yaumal qiyamah. Yaitu orang yang paling dekat kepada Nabi nanti di hari kiamat. Majlis dia nanti paling dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat. Karena apa? Qalbuhu mumtali'an bi mahabbatin Nabi SAW. Hatinya itu terpenuhi dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Walakin ya ikhwan, la yajuz musawiyan bi mahabbatillahi azza wa jal. Tidak boleh sampai menyamakan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Bahkan kalau sampai dia lebih tinggi, syirik. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sampai nangis-nangis kalau bersolawat. Ya, goyang-goyang. Nah. Ada kan? Iya. Seorang, wah, maulutan. Ya, ikhtifal bi maulidin nabi, merayakan maulidin nabi, membuat halaqah sambil nangis-nangis. Nah, tidak pernah dia menangis khusyuk ketika sholat, ketika berdoa kepada Allah, ketika bersalawat sampai nangis-nangis. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah tidak pernah rindu dia. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Ya boleh, ikhwan. Ya, harus lebih cinta. Harus lebih semangat ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih semangat. Ya. Jangan ketika semangat untuk bermain bola semangat. Oh, acara sekarang. Futsal di gor. Semangat. Dikerahkan semua kekuatannya. Ketika ada azan, klemar-klemer. Nah, iya. Dibangunkan temannya, santai saja. Tarik selimut. Nah. Ibadah ikhwan. Ya, harus antum dahulukan mahabbatullah ala mahabbati ghairih. Di atas kecintaannya kepada yang lain. Antum cinta bola boleh. Cinta suka main bola. Kecintaan antum kepada Allah harus lebih jauh, lebih kathir. Nah. Ya. Waktu sholat, jangan sampai kita itu merasa beban. Ya. Waktu kita murojaah Al-Quran, jadikan sebuah ritual atau apa namanya kegiatan-kegiatan yang antum nikmati. Antum semangat insyaallah ya. Jangan malas-malesan. Ambil mushaf, nariknya lemes ya, jatuh sobek. Nah, ambil meja. Aduh. Semangat, Ivan. Semangat. Ya. Barakallahu fikum. Jangan lemes ya. Ya. Faedah yang pertama itu. Faedah yang kedua, husul asru salawat minallahi alal musalli marratan. Yaitu dia mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bersalawat kepada Nabi sekali. Nah, ini yang memberikan balasan Allah Azza wa Jalla, Yohan. Ya. Barakallahu fikum. Salawat dari Allah. Kemudian yang berikutnya. Annahu yurja ijabati du'aihi idza qaddamaha amamahu. Yaitu bahwasanya dia berharap dikabulkannya doa ketika dia mengawali doanya dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa yang didahului dengan salawat la yurad, tidak akan tertolak. Nah, ini faedahnya, ikhwan. Kemudian faedah yang berikutnya, annaha sababun li ghufranid dzunub. Dengan bersolawat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Nah, wa sababun li kifayatillahi 'abdihi ma ahammu. Dan sebab dicukupinya ya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan, Allah akan mencukupi. Nah, selawat ya. Sampai-sampai ana dapat cerita orang-orang Badui, orang-orang pedalaman di Yaman itu, orang-orang tua semangat berselawat ya ikhwan. Nah, mau naik angkot itu baca selawat. Nanti ketika rem mengerem mendadak, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya. Semangat. Nah, itu. Ya, masyaallah antum safar banyak berselawat. Nah, tapi jangan jamaah ya. Enggak boleh selawat dengan berjamaah, enggak boleh. Selawat itu sendiri-sendiri seperti zikir. Ya, seperti berdoa. Nah, enggak boleh berjamaah. Makanya ini termasuk perkara yang bid'ah, membuat grup-grup salawat itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak mobil-mobil orang-orang Arab itu ditulis di belakangnya apa? Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat, banyak bersalawat. Ini balasannya ini tadi. Sababun li ghufranid dzunub wa sababun li kifayatillahi 'abdihi ma aham. Nah, Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan. Kemudian annaha sababun li tayyibil majlis wa an la ya'uda hasarah ala ahlihi yaumal qiyamah. Bahwasanya dengan bersolawat ya menjadi sebab bagusnya majelis tersebut. Banyak bersolawat, majelis itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang banyak bersolawat, dia tidak akan mendapatkan kerugian, kekecewaan. Nah, pada hari kiamat nanti. Kemudian faedah yang berikutnya, sebab salawat ya, annahu sababun lidawami mahabbatihi wa ziyadatiha. Salawat ya akan menjadi sebab seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kalau seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan mengirim malaikat Jibril kepada ahlus samawat wal ard. Nah, kepada para penduduk langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Disebutkan namanya. Fulan bin fulan bin fulan. Maka Jibril diutus. Fa'ahibbu, maka berikan kecintaan ya dari ahlus samawati wal ard kepada dirinya. Jadi antum harus bangga ikhwan ketika antum bersemangat di atas tauhid, bersemangat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanalu mahabbatillahi azza wajal. Akan Allah turunkan kecintaannya kepada antum. Nah, walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang memusuhi kita, memusuhi apa yang kita amalkan, ya, tidak apa? Tidak masalah. Nah, jangan takut, ya. La takhaf. Nah, jangan takut. Karena Allah telah meletakkan kecintaannya kepada ahlus samawati wal ard. Ya harus diupayakan. Ya harus diupayakan. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum harus mempunyai himmah, ya, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, menjadi ahlu tauhid, mendahulukan syariatnya, ya, menjaga al-hududillahi azza wa jalla, batasan-batasan Allah. Apa-apa yang Allah larang jangan diterjang, berhenti. Nah, kemudian annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbihi. Dengan bersolawat itu seorang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sababun li hidayatil abdi. Seorang hamba akan mendapatkan hidayah. Dan hatinya hidup. Hatinya hidup. Nah, hati seseorang itu akan hidup dengan itu tadi. Ya. Banyak. Untuk menghidupkan hati itu banyak. Dengan mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak membaca Al-Quran. Hidup hati seorang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui hanya dengan berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati seorang itu tenang. Ya. Tenang dia. Nah, lebih tenang dari para raja yang memiliki kemewahan, memiliki pemberbendaharaan dunia ini. Tenang hatinya dia. Ya, itu tadi. Jadi hatinya hidup. Bukan seperti slogan-slogan iklan-iklan rokok. Ya, nah, rokok ini iklannya membuat hati hidup, ya, bukan perkara yang haram. Ini solawat membuat hati hidup, membaca Al-Quran membuat hati hidup, nah, membuat semangat. Baik, kemudian, nah, annaha tanfi anil abdi ismul bakhil. Idza shalla alaihi inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Dinafikan, ya, penamaan pelit, bakhil pada seorang hamba ketika dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat nama Nabi disebut, ya, di majelis sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, naktafi lahuna wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.